engkau lah satu antara seribu, bukan aku merayumu, engkau lah satu pilihan jiwaku, wajah tampan kawan baru aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Sirami pula bunga dalam dadaku.